Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan seperti biasanya, setorkan terlebih dahulu matannya. Masih matan yang kemarin. Jadi dikondisikan agar semakin lancar dan juga semakin barakallahu fi kuat. Tafadhal. Labdin mujazi atau bersudu bahwa na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan halaman yang ke-33 membahas masih daripada pantun yang kita lewati, masih mukaddimah ya. Itu pantun yang ketiga. Kita lihat barakallahu fikum, qala al-mu'allifu ashabahullah al-imam Ibnu Malik Muhammad bin Malik wa illa nisbahnya kepada kakeknya bukan kepada bapaknya. Karena bapaknya siapa kemarin namanya? Abdullah itu. Nah, kita lihat qala al-mu'allifu ashabahullah wa astainullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah, dan aku minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengarang menyusun pantun alfiyah ini. Paham ya? Yaitu yang di dalamnya mengandung apa? Biha ini maknanya fiha, nanti dijelaskan nanti. Yang mana di dalamnya mengandung apa? Tujuan-tujuan pembahasan ilmu nahwu. Mahwiyah itu mencakup mengandung. Naam. Tanya syarahnya, qala asy-syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih qaluhu wa astainullaha fi alfiyah huna adhara fi mawdhi'il idmar. Diperhatikan baik-baik ini. Di sini beliau adhara menampakkan dengan isim dhahir di tempat yang seharusnya idmar, dhamir. Seharusnya wa astainuhu bisa. Tapi beliau wa astainullaha. Dhahirnya itu isimnya dhahir Rabbul Jalal Allah. Walam yakul wa astainuhu bi alfiyah. Beliau tidak mengatakan dan aku minta pertolongan kepadanya dalam menyusun alfiyah ini. Kenapa demikian? Kita lihat sebabnya. Li asbabin sanasah, dikarenakan tiga sebab. As-sababul awal, sebab yang pertama, anna babad du'a yanbaghi fihi al-bastu. Bahwasanya bab dalam masalah doa ini selayaknya dalamnya al-bastu, yaitu barakallahu fiik, luas dan terbentang. Nah, jadi yang diminta itu bukan hanya satu, kadangkala banyak. Mafhum ya, seperti itu. Jadi kalau wa'astainuhu, itu nanti terkesan yang lainnya juga wa'astainuhu, hanya kembali kemana gitu loh. Karena sebelumnya kan musallian 'alan nabi, ya enggak? Dalam keadaan bersolawat atas nabi. Wa'astainuhu, seakan-akan nanti mintanya kepada siapa? Nabi. Orang-orang terkesan akan ngomong gitu. Wih, ini kok malah mintanya kepada nabi? Makanya ditampakkan wa'astainullah. Kita lihat as-sabab tsani, sebab yang kedua, lamma talal faslu baina qawlihi ahmadu rabbi wa astainullah hasuna an yudhira fi mawdhi'il idmar. Yang kedua, tatkala pemisahnya panjang antara ucapan ahmadu rabbi dengan wa astainullah, panjang enggak pemisahnya itu? Antum lihat tuh pemisahnya. Ya. Pemisahnya kan agak panjang, enggak langsungan gitu loh, enggak langsung meminta, ya kan? Mulai dari ahmadu rabbi Allah khairu maliki sampai wa astainullah, kan panjang. Dipisahkan dengan musallian 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin syarafana. Panjang kan pemisahnya? Kata beliau, dan tatkala pemisahnya panjang antara ucapan ahmadu rabbi wa astainullah, maka sangat indah. Baguslah kalau seandainya beliau apa? Baguslah beliau menampakkan di sini di tempat yang seharusnya pakai dhamir. Bisa dipahami Abdullah? Nah, jadi beliau sini, perbuatan beliau ini dianggap bagus itu loh. Menampakkan dengan isim dhahir di tempat yang seharusnya pakai dhamir bisa gitu loh. Wa astainu, kan bisa aslinya. Tapi beliau pakai wa astainullah. Mafhum. Jadi dhahir ini maksud paham maksudnya isim dhahir ini apa maksudnya? Lafzul jalalah Allah itu. Naam. Itu yang kedua, yang ketiga juga bagus sekali penjelasannya. Wa as-sababu tsalitsu, sebab yang ketiga, annahu lamma qala musalliyan 'alan nabi, yaitu bahwasanya tatkala beliau mengatakan musalliyan 'alan nabi mustafa, dalam keadaan bersolawat atas nabi. Falau qala wa astainuhu, kalau beliau langsung ngomong wa astainuhu, haknya itu terkesan kembalinya ke mana? Ke nabi. Padahal minta pertolongan kan tidak boleh. Minta pertolongan pada perkara yang tidak dimampu kecuali Allah Ta'ala, kan enggak boleh kepada selain Allah Ta'ala itu. Nah, kita lihat la tawahhamal wahimu nisaya apa? Akan memberikan kesan orang yang nam barakallahu fiik tersamarkan, atau orang yang memahami dengan pemahaman yang lain. Paham ya? Memberikan kesan tersamarkan orang yang tersamarkan. Nah, maksudnya itu haknya kembali ke mana gitu loh. Orang yang menduga menyangkakan gitu, haknya kembali ke mana ini? Annahu yasta'inu bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkesan bahwasanya orang yang menyangka tersebut mengira bahwasanya dia minta kepada nabi, yaitu karena hanya kembali ke dekat sekali ya wasta'inu, seakan-akan wasta'inu nabiyya gitu. Sedangkan oleh karena itu beliau langsung menampakkan dengan isim yang zahir wa astainullah. Fa li hadhihi al-asbab thalatha adhara rahimahullah ta'ala. Dikarenakan tiga alasan atau tiga sebab ini, beliau menampakkan dan menyebutkan isim zahir, faqala wa astainullah. Walam yaqul astainuhu. Mafhum? Ya, na'am. Wa man astain atlubul a'un. Makna astainu ay atlubul a'un. Meminta apa? Pertolongan. Karena di dalam ilmu bahasa Arab, madah, susunan atau materi yang diawali dengan alif, sinta, itu seringnya mengandung makna talab seringnya. Anak bilang seringnya karena enggak selamanya. Karena ada juga yang alif-alif, sinta, maknanya bukan talab. Seperti apa? Istimal. Istimala istaminu istimalan. Itu alif sinta, tapi bukan talab. Bukan talab, bukan istimal. Bukan. Paham ya? Nah, cuman seringnya mengandung makna talab. Istaghfara, talabul maghfirah. Istisqa, talabul suqya. Ya enggak? Nah, istighasah, talabul ghaus. Isti'adah, talabul a'ud. Ya kan? Seperti itu. Nah. Kita lihat sini. Kata beliau, kaqaulil qa'il astaghfirullah, seperti ucapan orang yang mengatakan astaghfirullah, yakni atlubul maghfirah, aku minta ampunan. Bisa dipahami insyaallah ya ini ya. Ini kaidahnya seringnya masyhurnya seperti itu. Jadi madah susunan atau na barakallahu fiik, asal usul kata yang diawali dengan alif sinta dalam bahasa Arab itu biasanya mengandung makna talab. Fiilnya itu mengandung makna talab. Istaghfara, talabul maghfirah. Ista'ana, talabul aun. Mahum? Istisqa, talabus suqiyah. Bisa dipahami soalan ini ya? Nah, Abdurrahman, Abdurrahman. Nah. Wa ma dhahaba ila al-mu'allif rahimahu ta'ala min butil 'amali bi hadhihi al-alfiyah. Dan pendapat yang mu'allif berada di atasnya atau dan apa-apa yang mu'allif berpendapat padanya berupa apa? Beliau mengawali amalan beliau atau pekerjaan beliau dengan alfiyah ini. Nah, maksudnya susunan atau pantun yang beliau bikin tersebut ma'isti'anatillahi bersamaan beliau minta pertolongan kepada Allah Ta'ala mutabikun, sangat mencocoki karena mutabakah dengan kecocokan yang sebenar-benarnya. Mencocoki apa? Liqaulin Nabi SAW, yaitu mencocoki perkataan Rasulullah SAW, ihris ala ma'infa'uka wasta'in billah wa la ta'jis. Bersemangatlah engkau terhadap perkara yang bisa memberikan manfaat kepadamu dan minta tolonglah kepada Allah Ta'ala, isti'anah wa asta'inullah. Cocok atau tidak? Cocok gitu ya. Wala ta'jis, dan jangan putus asa. Dan jangan berputus asa. Fal mu'allifu bi himmatil 'ulya linadmil alfiyah. Maka mu'allif dengan apa? Keinginan yang sangat tinggi. Himmah, keinginan yang sangat kuat ya, yang sangat tinggi, 'ulya. Itu keinginan beliau yang sangat tinggi linadmil alfiyah, untuk menyusun pantun alfiyah ini, harasa 'ala ma yanfa'u. Beliau semangat untuk memberikan manfaat. Walakinahu lam yaqtasir 'ala dzalik, tapi beliau tidak mencukupkan pada alfiyah itu. Maksudnya apa? Alfiyah kan 1000 artinya ya. Tapi ternyata setelah teliti itu ada 1000 lebih, dikit aja. Kalau 1-2 sebutkan nama beliau nanti. Sama Syekh Muhammad Shalih Zainin. Naam. Bal qala wa astainullaha fi alfiyah. Bahkan beliau mengatakan, dan aku minta pertolongan kepada Allah Ta'ala dalam menyusun alfiyah. Ternyata bukan sekedar menyusun saja, tapi di samping menyusun beliau juga berharap itu alfiyah itu sudah mencakup ilmu nahwu semuanya. Dan juga sekaligus bisa menjelaskan iskal yang orang-orang mendapatkan iskal dalam masalah ilmu nahwu gitu loh. Nah. Wa man ista'ana billahi multajian ilaihi shadiqan bi fi qasdih. Perhatikan ini. Barang siapa yang minta pertolongan kepada Allah Ta'ala dalam keadaan menyandarkan diri kepadanya, multazian, pasrah menyandarkan diri kepada Allah Ta'ala, shadiqan fi qasdih, dalam keadaan jujur tujuannya, tujuan dia itu jujur. Paham ya? Na barakallahu fikum. Fa inna Allah Ta'ala yu'inuh, maka Allah Ta'ala akan menolongnya. Iya kan? Kalau orang jujur dalam menolong manusia, Allah Ta'ala menolong. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah Ta'ala senantiasa menolong saudaranya, menolong seorang hamba selama hamba menolong saudaranya. Mafhum? Ya, na'am, seperti itu. Tapi jujur. Fa idza kana subhanahu wa ta'ala amara bi ma'unati man ista'anaka, maka apabila Allah Subhanahu wa ta'ala saja itu memerintahkan agar memberikan pertolongan kepada orang yang minta tolong kepadamu, fa anta makhluk, maka engkau itu makhluk. Fa i'anatuhu man ista'ana bihi, maka pertolongan Allah Ta'ala terhadap orang yang minta pertolongan kepadanya min babi aula, lebih pantas lagi untuk diberikan pertolongan. Amlum. Allah Ta'ala memerintahkan agar kita memberikan pertolongan orang yang minta kepada kita. Nah, kalau kita minta kepada Allah Ta'ala itu lebih aula kalau Allah Ta'ala memberikan pertolongan itu ya. Nah, dengan dalil yang kita lewati dari itu, wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih. Kemudian juga hadis yang lain, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu di antara kalian dengan manfaat saudaranya, maka lakukanlah. Walakin usdukillah, ini penting, akan tapi jujurlah engkau kepada Allah, bi annaka tasta'inuhu haqiqatan, bahwasanya engkau itu benar-benar minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Wa inna ma aktsaruna nasallaha an yu'amilana bi'afwih, kata beliau, dikarenakan kebanyakan kita nasallaha an yu'amilana bi'afwih, semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan. Ya'tamidu 'ala ma atahu Allah min al-quwwah, mereka bersandarkan, kebanyakan kita itu bersandarkan kepada kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Paham? Jadi nyandarkan dengan kekuatannya, ini kekuatan kami ini, kalau bukan karena bikinan kami enggak jadinya itu. Nyandarkannya itu pada kekuatan yang dia miliki. Padahal kekuatan dari siapa, Abdurrahman? Dari Allah SWT. Ini hasil jerih payah kami. Ini yang bangun kami. Seharusnya dia menyandarkan. Dzalika min fadli Rabbi. Sungguh itu semuanya adalah berupa apa? Dan keutamaan dari Rabbku. Gitu. Kita lihat sini. Wa yansal mu'ti, ya kan? Dan dia lupa siapa yang beri. Seringnya orang gitu kan? Ketika miskin, dia ingat. Ketika kaya, lupa dia. Padahal yang memberi kekayaan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita jauhkan dari sifat yang demikian ya. Wa rubbama yatakallamu bi kalamin yadullu 'ala i'jabihi bi nafsihi wal 'iyadu billah. Perhatikan ini. Rubbama, bisa jadi kadangkala dia berbicara dengan pembicaraan, dengan ucapan yang menunjukkan dia itu bangga terhadap dirinya. wal iyadu billah, Allah musta'an. Itu lindung itu hanya kepada Allah Ta'ala. Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi alaih, ketika beliau melihat betapa besarnya tersebarnya dakwah salafiyah ke seluruh dunia, beliau sempat mengungkapkan dan ungkapan yang semakna, beliau mengatakan bukan karena kekuatan kami, bukan pula karena fasihnya ucapan kami, tapi innama huwa syai'un aradallah. Itu sesuatu yang Allah kehendaki, gitu loh. Paham ya? Jadi ilmu yang antum miliki, yang kita dapatkan, jangan pernah kita sombong dengan yang kita miliki. Paham ya? Semakin memiliki ilmu harus semakin tunduk terhadap dalil, seperti itu. Fayaqul, nah barakallahu fi, kemudian orang yang bangga, merasa bangga terhadap dirinya mengatakan fa'altu wa fa'altu wa fa'altu, ini aku melakukan seperti ini, aku melakukan seperti ini, aku melakukan seperti ini. Paham ya? Aku kaya karena hasil jerih payahku. Aku kaya karena semuanya itu aku yang bikin. Kalau bukan karena aku, gak akan aku kaya. Misalnya seperti itu. Tidak akan aku menjadi kaya misalkan. Ila akhirin lakinnal mu'mina haqqa huwa alladhi yahris ala ma yanfa'u. Tapi orang mukmin yang sebenarnya, orang yang sebenar-benarnya dia adalah orang mukmin, nah dia semangat untuk memberikan manfaat. Yang bisa memberikan manfaat pada dirinya. Wa yakumu bima yastati, dan dia menegakkan, mengerjakan apa yang dia mampu. Lakin ma'isti'anah billahi azza wa jalla. Tapi harus bersamaan apa? Dengan apa? Minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita enggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bis-sabri was-salah, itu. Minta tolonglah kalian kepada Allah Ta'ala dengan apa? Sabar dan salat. Jadi kalau tanpa pertolongan Allah Ta'ala enggak bisa apa-apa kita, barakallahu fi. Naam. Wa qawluhu fi alfiyah ay fi nadmiha, di dalam menyusun pantun alfiyah, minta pertolongan. Wa laysal muradu mujarradan nadmi, ya kan? Bukan semata-mata yang diinginkan itu cuman pantun saja. Jadi beliau minta pertolongan ini bukan semata-mata menyusun pantun tok itu loh. Tapi bal fi nadmiha wa jam'iha wa wasabkiha. Bahkan apa? Dalam menyusun pantun dan mengumpulkannya dan mengaturnya. Paham ya? Nah, jadi bagaimana mengaturnya, menyusunnya, dan juga nah mencocokkan kesesuaian yang ada di dalamnya gitu loh. Nah, kalau kadang-kadang orang cuma menyusun, mungkin ada mudah menurut orang-orang yang paham ya. Tapi untuk mengatur letak-letaknya, ini bab masalah mutada, ini bab masalah khobar, itu kan sulit. Kecuali orang-orang yang pahaman itu. Nah, jadi permintaan beliau kepada Allah Ta'ala itu minta pertolongan itu dalam menyusun pantunnya dan mengumpulkannya dan bagaimana cara memasukkan bab yang satu dengan bab yang lain gitu. Paham ya? Seperti itu. Nah. Wa jami'i ma tahtaju ilaihi, dan seluruh apa yang dibutuhkan. Nah, minta pertolongan Allah Ta'ala. Wa takdiru ba'dil muqaddirin, dan takdir yang ditakdirkan oleh orang yang menakdirkan ucapan atau perkataan, fi nadmi alfiyah fihi naw'un minal qusur. Nah, kalau ada yang menakdirkan minta pertolongannya itu adalah dalam menyusun pantun alfiyah, itu masih ada naw'anil qusur, masih ada sejenis kekurangan. Qusur, kurang. Paham ya? Falaisa mujarradan nadm. Maka bukan semata-mata hanya pantun, bal hatta fil itqan wal jam' wa ghairu dhalik. Ewa. Jadi ketika beliau mengatakan wa astainullaha fi alfiyah, itu bukan semata-mata minta pertolongan kepada Allah Ta'ala dalam menyusun alfiyah saja. Tapi minta pertolongan Allah Ta'ala di dalam apa? Kemantapan isi pantun tersebut dan juga jamak bisa menggabungkan, mengumpulkan faedah-faedah yang ada. Itu yang beliau inginkan. Wa qad alika selain itu, wa qalu alfiyah nisbatun ila alf, ya kan, alfiyah itu nisbah kepada alf, 1000. Wa hadin mandumah la tazid ala alfi baitin illa baitaini faqat. Kata beliau, pantun ini tidak lebih daripada apa? 1000 pantun, kecuali hanya 2 pantun aja. Jadi berapa tadi? Seakan-akan 1002 itu, seakan-akan gitu. Paham ya? Nah, wal kasru 'indal Arab muqtafarun. Sedangkan kekurangan itu menurut orang Arab, kalau dalam masalah pantun ada kekurangan itu muqtafar, diampuni. Kekurangan itu misal ada lebihnya, ada kurangnya gitu loh, itu kekurangan. Itu diampuni, dimaafkan itu ya. Ala annaka idza ta'amalta. Kenapa? Dikarenakan engkau apabila memperhatikan, ta'amalta memperhatikan, wajadta, niscaya engkau akan menjumpai annaha lam tazid fil haqiqah. Bahwasannya alfiyah tersebut, pantun alfiyah tersebut itu tidak lebih dari 1000 pada hakikatnya. Li'annahu istashhada fi dhimniha bi baitin li ghairihi, ya kan? Kenapa demikian? Karena beliau walaupun kelihatannya lebih dari 1000, karena beliau terkadang mengambil syahid, syawahidnya itu di dalam pantun atau kandungan pantun alfiyah tersebut dengan pantun milik orang lain itu. dan milik yang lainnya. Faham? Maksudnya itu bukan murni alfiah tok gitu loh. Faham ya? Ada pantun yang lain yang beliau sisipkan di situ. Itu yang bikin 1000 lebih gitu loh. Bisa dipahami? Faham ya? Nah, yang membuat 1000 lebih itu karena ada beberapa pantun yang beliau masukkan di dalam alfiah tersebut. Nah, seperti itu. Fayaskut, maka gugur. Maksudnya bagaimana? Maka yang lebih tadi dianggap gugur, enggak ada. Paham ya? Fatakun alfan wa wahidan. Maka kalau sudah seperti itu berarti tinggal 1001. Paham ya? 1001. Nah, dianggap atau enggak yang satu itu? Bisa kita lihat. Wal baitul awal huwa iftitahul alfiyah. Pantun yang pertama itu pembukaan alfiyah. Ini nanti pembukaannya sebagiannya enggak menganggap itu loh. Qala Muhammadun huwa ibn Malik ilal an. Sampai sekarang ini pembukaannya sampai sekarang ini lam ya'ti maqulul qaul. Beliau belum mendatangkan apa? Ucapan yang mau diucapkan. Belum kan? Baru mukadimah kan panjang itu. Nah, jadi panjang yang terhafal itu yang antustarkan itu baru mukadimah itu. Mulai qala Muhammadun huwa ibn Malik sampai wallahu yaktibi hibatan wa firah li wa lahu fi daratil akhirah. Fi daratil akhirah itu belum maqulul qaul. Setelah itu baru makulul qaul itu loh. Baru apa? Yang diucapkan dari ucapan beliau. Makulul qaul fi mahali apa yang sana kemarin? Raf'in atau jarin atau nasbin? Fi mahali nasbin, na'am. Kita lihat di sini. Lam yati makulul qaul fayasduk alaiha annaha alfu baitin. Kalau gitu berarti benar. Alfiyah itu jumlahnya 1000 pantun. La tazid wa la tangkus. Tidak lebih, tidak kurang. Wal khatbu fi hadza sahlun, dan percakapan atau pembicaraan masalah ini mudah. Enggak usah bingung, mudah kita aja kata beliau. Pembicaraan masalah ini mudah. Yakni law faradna annaha alfun wa khamsah au alfun wa asrah. Kata beliau yakni kalaulah seandainya faradna kita takdirkan, kita takdirkan, taruhlah kita takdirkan itu maksudnya ya, kalau faradna itu ya. Kita takdirkan jumlahnya 1005 atau 1010. Fal kasru daiman indal Arab, maka kekurangan dalam masalah pantun, kekurangannya maksudnya itu ada lebihnya ada kurangnya. Imma an yujbar, imma ditambal kalau kurang, wa imma an yulgha, imma dibuang kalau lebih gitu loh. Paham? Nah, jadi ada kekurangan al kasr, kekurangan cacat dalam pantun itu diampuni. Kalau lebih dihilangkan, kalau kurang ditambahi. Paham? Nah, itulah yang namanya suatu karya atau tulisan. Mungkin antum ketika awal kali nulis artikel, udah bagus lengkap ini. Setelah antum pantau ulang, antum lihat kembali, ini kalau ditambahkan faedah ini zen. Ini kalau yang ini dibuang bagus. Seperti itu tabiat manusia. Kapanpun atau dimanapun kalau dia ngarang suatu kitab, dia mengulang kembali baca gitu kadang, ini kayak kurang ya, ditambahin lagi. Kalau ditambahin bagus, kalau dikurangi tambah bagus lagi. Kalau yang ini dimasukkan, yang ini dibuang bagus. Seperti itu, perubahan ada terus. Makanya ada yang namanya apa? Edisi revisi. Ya enggak? Karena ada penambahan pengurangan tadi itu. Mungkin di awal permulaan lihat, bagus sekali ini ya. Dah, lengkap. Setelah ditinjau ulang, dilihat lagi, ternyata kurang. Ada yang kurang, ditambahkan lagi. Seperti itu ya, tabiat manusia. Nah, menunjukkan kekurangannya apa? Kekurangannya yang ada pada manusia. Tidak sempurna. Qauluhu maqasid jam'u maqsid. Ya'ni annal maqsuda minan nahwi fathawat hadil alfiyah. Masya Allah. Maqasid adalah jamak dari mufrad maqsid. Maknanya apa? Tujuan yang diinginkan dari nahwu itu sudah apa? Hawat. Sudah tercantum, sudah terkandung di dalam alfiyah ini. Masya Allah. Walaupun yang namanya manusia ada kekurangannya ya, tapi beliau berharap ini alfiyah ini sudah mencakup semuanya. Setiap pengarang gitu. Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi dalam Qatr Nada, beliau berharap itu sudah mewakili kan satu tetes embun menghilangkan semua dahaga. Maksudnya itu satu pembahasannya ringkas tapi menghilangkan semua iskal itu. Itu pengennya beliau seperti itu. Nah, qalu biha alba bi makna fi. Ai majmu'atun fiha ya kan? Biha fiha maknanya. Ai majmu'atun fiha maqasidun nahwiyah, itu yang dikumpulkan di dalamnya apa? Tujuan-tujuan atau perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu nahwu. Faham ya? Seperti itu. Nah, kadang-kala ba itu maknanya macam-macam. Nah, kita lihat ya kan? Ada ba lil isti'anah, ba lil tabarruk, ya kan? Ternyata ada ba juga maknanya fi. Paham ya? Ini kalau antum mau jumpai di sini di kitab apa biasanya? Ma'ani al-huruf seperti di mana biasanya? rujukan yang paling dekat itu Mughni Labib. Itu walaupun belum semuanya tapi ada sana. Mughni Labib karya Ibnu Syam rahimahutaala. Kalau antum terlalu tebal belinya, ada ringkasannya Mukhtasar Mughni Labib. Mughni Labib yang diringkas oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Tipis. Itu bagus sekali. Fi kadang mana di dalam darfiyah, kadang mana ala di atas, kadang mananya sababiyah, itu ada semuanya. Insyaallah taala. Nah. Qalu mahwiyah ay majmu'ah. Ewa. Ya di dalam alfiyah sudah dikumpulkan pembahasan-pembahasan seputar nahwu. Lakin kaifa yasuhu lil insan an yusni ala amalihi? Penting ini. Akan tetapi bagaimana kok diperbolehnya suhu itu yajuz? Bagaimana diperbolehkan seseorang apa memuji menyanjung diri, menyanjung atau memuji apa pekerjaannya? Seakan-akan beliau memuji kan di dalam pasal tersebut sudah mencakup pembahasan nahwu semuanya. Seakan-akan beliau memuji apa? Beliau memuji pekerjaan dia sendiri. Nah, ada pertanyaan di sini. Akan tetapi, bagaimana diperbolehkan seorang memuji menyanjung perbuatan dia sendiri, amalannya, kerjaan dia? Naqul, kita katakan, sana linsan ala amalih fil haqiqah. Sanjungan seseorang terhadap pekerjaannya atau perbuatannya pada hakikatnya yakunu hasna niyyatih. Terjadi sesuai tergantung dengan niatnya. Paham ya? Sesuai dengan niatnya, bergantung dengan niatnya. Fa in arada bidzalikal fakhra wazhu wazahwa wal ulu wa, kalau seandainya dia, jika dia menginginkan dengan pujian sanjungan terhadap perbuatan dia itu adalah fakhr, untuk berbangga-bangga, sombong, wazahwa bermegah-megahan, wal ulwa dan merasa tinggi, fahuwa madmum. Maka apa itu? Itu tercela. Kenapa? Karena khilafu tawadhu, berseberangan dengan tawadhu. Orang itu kalau tawadhu justru diangkat apa? Derajatnya ma tawadhu a'adunillah illa rafa'ahullah, itu tidaklah seorang itu tawadhu, merendahkan diri karena Allah taala, melainkan Allah taala akan mengangkat derajatnya. Fa in wa in arada bidzalika naf'al khalqiy wa, namun jika yang diinginkan dengan penyebutan tersebut adalah memberikan manfaat kepada makhluk, manusia, contohnya gini, ini lo karyaku, ini tulisanku, insyaallah dalam tulisan ini sudah mencakup semua pembahasan yang menahu secara global, seakan-akan muji perbuatan dia kan, tapi tujuannya dengan manfaat yang lainnya. Oh, berarti kita baca itu sudah cukup gitu loh. Walaupun kekurangan pasti ada. Nah, seperti itu. Falaisa bimatmum, kalau tujuan yang kedua bukan perbuatan yang tercela, tidak dicela. Bal yakunu hadza minal wasail, bahkan ini termasuk wasilah, perantara. Orang akan menilai, oh ini ya, kitab yang paling mencakup dalam masalah ini apa? Ini loh kitab yang sudah ana tulis. Kitab yang sudah ana ringkaskan, artikel ini loh di dalamnya mencakup pembahasan semua ilmu nahwu dari jurumiyah sampai alfiyah secara global. Dia nyebutnya secara global gitu karena rinciannya mungkin enggak ada di situ gitu loh. Paham ya? Itu enggak masalah kalau dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Na'am. Wa huwa rahimahullahu lam yaqul hadza li ajli an yusniya 'ala nafsihi. Maka beliau rahimahullahu, Ibnu Malik rahimahullahu, beliau tidak mengatakan perkataan ini dalam rangka untuk memuji atau menyanjung dirinya, wa ala amalih, dan juga untuk menyanjung atau memuji perbuatannya atau amalannya. Lakinnahu arada minna bi hadzal qaul, akan tapi beliau menginginkan dari kita dengan ucapan ini, anuqbila ala alfiyatih, yaitu agar kita menerima alfiyahnya, allati fiha, yang di dalamnya mengandung maqasidun nahwi, yaitu pembahasan-pembahasan seputar nahwu. Mafhum insyaallah ya? Naam. Maqasid kadang maknanya membahas, pembahasan-pembahasan seputar nahwu. Ada pun penjelasan yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Nasallahu assalamat wal afiyah walhamdulillah. Isbar kan masih itu ya, 1 sampai 7. Belum nambah lagi sampai nanti pembahasan yang baru. Naam, barakallahu fiikum.